warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Hadirin peserta daurah yang berbahagia, rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, kita memahami bahwa qudwah hasanah adalah pada diri Rasulullah SAW. Dan kita sebagai seorang muslim, sebagai konsekuensi dari akidah kita, akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wajib menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah, sebagai teladan yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk dalam kegiatan dakwah. Hanya persoalannya adalah bagaimana cara kita meneladani Rasulullah SAW dalam dakwahnya itu. Atau dengan kata lain, bagaimana kita meneladani dakwah Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya kehidupan Rasul itu memang adalah kehidupan dakwah. Dan ketika kita sangat ingin mengikuti dakwah Rasulullah SAW, disinilah kemudian kita melihat ada berbagai macam cara orang meneladani Rasulullah SAW. Ada yang meneladani lebih pada aspek fardiyah, aspek kepribadiannya. Atau ada yang meneladani pada aspek-aspek tertentu. Nah, yang dituntut kepada kita sesungguhnya adalah meneladani metode atau thoriqah dakwah Rasulullah SAW itu. Kegiatan Rasulullah SAW sesungguhnya merupakan bagian dari thoriqah dakwah Rasul. Kalau kita memahami thoriqah dakwah Rasul, maka kita akan melihat mana yang pokok, mana yang cabang, mana yang bersifat uslub wasilah, dan mana yang memang harus kita lakukan, mana yang boleh kita pilih, boleh kita tentukan dengan cara yang lain, ataupun mana yang memang harus seperti itu kita lakukan. Sementara pada sisi lain, ada juga kelompok Islam itu yang mengatakan bahwa kehidupan Rasul itu kehidupan yang sudah sangat berbeda dengan kita. Karenanya tidak mungkinlah kita ini mengikuti jejak Rasulullah SAW. Ketika Rasul mengatakan antum alamu bi umiru dunyakum, itu diartikan bahwa ya berarti itu merupakan kebebasan buat kita untuk menentukan bagaimana jalan dakwah yang sebaik-baiknya sekarang ini kita lakukan. Nah, jadi ada dua ekstrim di tengah-tengah umat itu. Yang satu sangat ingin meneladani sampai kemudian hal-hal yang sekecil-kecilnya itu diikuti persis seperti Nabi, seolah-olah itulah memang yang diperintahkan kepada kita dalam makna meneladani Rasulullah SAW. Sementara di sisi lain menganggap bahwa ya sudah tidak masanya lagi kita harus meneladani Rasulullah SAW. Yang penting itu adalah substansi atau nilai-nilainya yang tetap harus kita jaga. Dari dua ekstrem itu kita melihat bahwa yang pertama memang kita wajib meneladani Rasulullah SAW, termasuk atau khususnya dalam dakwah. Tapi yang kita teladani adalah thoriqoh dakwah Rasulullah SAW. Nah, thoriqoh dakwah Rasul itu mencakup tiga perkara, tiga atau empat perkara. Yang pertama adalah sifat. Kalau sifat dan ghoyah kita pisahkan maka menjadi empat. Tapi kalau kita gabungkan menjadi tiga. Baik, kita pisahkan saja. Yang pertama sifat. Sifat dakwah Rasulullah SAW adalah inqilabiyah, bukan islahiyah. Inqilabiyah dalam makna bahwa Rasulullah SAW berdakwah itu memang ingin membentuk atau ingin menegakkan sebuah pandangan hidup dan sebuah sistem hidup yang sama sekali berbeda dengan pandangan hidup dan sistem hidup yang ada sebelumnya. Makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu tidak ada lain bahwa la ma'budu illallah dan la kudwata illa Muhammad Rasulullah. Tidak ada yang pantas untuk disembah kecuali Allah dan tidak ada teladan kecuali Muhammad Rasulullah SAW. Pandangan hidup dan sistem hidup yang ada pada waktu itu, yang ada sebelumnya, itu semuanya berbeda sama sekali dengan pandangan hidup dan sistem hidup yang akan dibawa Rasul dalam kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Karenanya Rasulullah SAW tidak pernah melakukan kompromi terhadap pandangan hidup dan sistem hidup yang ada. Karenanya Rasulullah SAW dalam dakwahnya tidak bersifat islahiyah, tidak berbiat perbaikan-perbaikan, karena memang pandangan hidup dan sistem hidup yang ada pada waktu itu sudah salah. Dia ingin membangun sama sekali pandangan hidup dan sistem hidup yang baru. Ini yang pertama, sifat dakwah. Kemudian yang kedua adalah ghoyah, tujuan dakwah. Tujuan dakwah dengan demikian juga berbeda sama sekali. Tujuan dakwah itu mengikuti sifat dakwah yang inqilabiyah tadi itu, bahwa Rasulullah SAW ingin menegakkan sebuah masyarakat di mana di dalamnya tegak berdasarkan sistem hidup la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, dan ingin membawa manusia dari pandangan hidup jahiliyah kepada Islam, dari pandangan hidup yang bertentangan dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Ini yang kedua, ghoyah. Kemudian yang ketiga adalah marhalah atau tahapan-tahapan dakwah. Dan yang keempat adalah amaliyatud dakwah, kegiatan-kegiatan dakwah. Nah, hadirin peserta daurah yang berbahagia, empat perkara inilah yang akan kita kaji secara ringkas pada kesempatan pagi hari ini, yang nanti insya Allah Anda bisa dalami dengan kita membaca buku-buku sirah dalam berbagai versinya yang saya kira sudah sangat banyak beredar di tengah-tengah masyarakat. Tapi dengan kita memiliki kerangka pemahaman mengenai thoriqoh dakwah Rasul, maka kita ketika membaca buku sirah sekarang ini menjadi tahu mana yang memang merupakan uslub, merupakan wasilah, dan mana yang merupakan thoriqoh yang memang harus kita ikuti. Mari kita lihat. Yang pertama, kita semua paham bahwa kehidupan Rasulullah adalah kehidupan dakwah. ya. Hayatul Rasul, hayatul dakwah. Kehidupan Rasulullah adalah kehidupan dakwah, yaitu kehidupan mengemban dakwah Islam kepada seluruh umat manusia secara kafah. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali kepada seluruh umat manusia. Serta perjuangan menghadapi segala macam bentuk paham, pemikiran, dan kehidupan jahiliyah. Jadi dakwah Rasulullah SAW itu intinya dua. Yang pertama, menanamkan pandangan hidup, pemikiran, dan sistem hidup Islam, dan menghentikan pandangan hidup, sistem hidup jahiliyah. Melalui dakwah, ada tiga macam dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah dakwah fikriyah, yang kedua dakwah sia-sia, dan dakwah askariyah. Apa itu dakwah fikriyah, dakwah sia-sia, dan dakwah askariyah? Kita sudah pernah singgung di dalam training khotib waktu yang lalu. Nanti kita akan lihat lagi. Terus kan, dakwah fikriyah, inti dari dakwah fikriyah adalah merubah pemikiran orang. Mengapa pemikiran? Karena tingkah laku, perbuatan, dan perasaan orang itu ditentukan oleh pemahamannya tentang sesuatu. Membunuh itu baik atau buruk? Buruk. Buruk. Jadi suka atau tidak Anda dengan pembunuhan? Tidak suka, ya. Jadi karena kita memandang bahwa membunuh itu buruk, maka kita tidak suka. Tapi pertanyaannya, apakah betul membunuh itu buruk? Menilai bahwa membunuh itu buruk, dan karenanya ketika ditanya suka atau tidak, semuanya bilang, atau rata-rata bilang tidak suka. Kalau memang betul membunuh itu selalu buruk, kenapa Allah memerintahkan kepada kita untuk berperang? Kutiba alaikumul qital. Ini diwajibkan atas kamu qital. Ayat yang sering kita baca itu kan kutiba alaikumus syiyam. Tapi jarang kita membaca kutiba alaikumul qital. Padahal dua-duanya ada dalam Al-Quran. Dan ketika disebut kutiba, maka keduanya itu wajib. Nah, setelah dijelaskan bahwa ada perintah membunuh, ada perintah berperang, dan berperang itu fayaqtuluna wa yuqtalun, ya kan? Membunuh atau dibunuh, kan gitu. Itu kalau kita baca hurufnya, lafaz hurufnya, susunan huruf-hurufnya, itu bisa dibaca wayuk talun, wayak tulun, ayat itu. Tapi kalau kita memahami dengan urutan logika, maka bacaan yang tepat itu adalah wayak tuluna, wayuk talun, membunuh atau dibunuh. So kalau udah dibunuh, nggak akan bisa membunuh, kan gitu. Itu dalam perang itu isinya cuma dua, membunuh atau dibunuh. Tapi kalau kita ingin menang, ya berarti kita harus membunuh. Jangan dibunuh, kalau dibunuh kan kalah. Berarti membunuh itu baik di situ, dan kita harus suka itu membunuh. Jadi perasaan ini akan berubah ketika dikatakan bahwa ini baik, kan gitu. Membunuh orang yang memang harus dibunuh. Karenanya kita tidak boleh membunuh orang yang tidak boleh dibunuh. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Janganlah engkau membunuh an-nafs, manusia, yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Jadi jelas bahwa orang itu berbuat dan berperasaan tergantung kepada pemikirannya. Ini materi saksia, ya kan? Jadi kita ingin merubah perilaku seseorang, ingin merubah perasaan seseorang, ya. Maka yang harus dirubah banyak pemikirannya, harus dirubah pemikirannya dari pemikiran yang tidak islami menjadi pemikiran yang islami. Tulisan itu ngomong, nulis-nulis, ngomong-ngomong, nulis-nulis, tapi tentu tidak sembarang ngomong dan tidak sembarang nulis. Isinya omongan dan tulisan itu adalah mengajak manusia dari sesuatu yang tidak islami kepada yang islami. Itu dakwah fikriyah. Karenanya tidak betul kalau ada orang yang menilai bahwa oh, kelompok ini hanya omdo, omong doang. Ya dakwah itu memang omong. Oh, kelompok ini atau orang ini hanya nulis doang. Ya dakwah itu memang melalui tulisan dan omongan. Ini dakwah fikriyah. Terus kan? Kekuatan apa? Kekuatan politik. Sebagai pelindung dan pendukung agar dakwah dapat tersebar ke seluruh penjuru dunia. Jadi bukan hanya merubah orang, pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya, tapi mengarahkan umat ini atau orang-orang ini untuk terbentuknya sebuah kekuatan politik. Mengapa kekuatan politik? Karena pangkal dari seluruh kekuatan itu kekuatan politik. Kekuatan senjata itu dari politik, kekuatan dana dari politik, kekuatan sumber daya manusia dari politik, kekuatan teknologi dari politik, semuanya dari politik. Ketika George Bush memutuskan serang Irak, maka dia bisa mengerahkan seluruh kekuatan yang dimiliki berkat keputusan atau kewenangan politik yang dia punya. Itu disebut dengan kekuatan politik. Nah, dakwah kita ini dakwah fikriyah dan dakwah sia-sia, mengarahkan umat hingga terbentuknya sebuah kekuatan politik. Dan yang terakhir adalah dakwah askariyah, yaitu dakwah yang dilancarkan melalui strategi dan taktik dalam jihad fisabilillah. Kapan kita menyerang? Ketika dua tahapan sudah kita lakukan. Yang pertama, mengajak mereka masuk ke dalam Islam, tidak diterima, kemudian mengajak mereka untuk tunduk kepada Islam sebagai ahlu zimmah. Tidak juga diterima, tapi malah mereka kemudian mengancam keberlangsungan dakwah. Disitulah jihad hujumi itu diperlakukan. Tapi kapan kita bisa melakukan jihad hujumi? Ketika kita memiliki kekuatan politik tadi itu. Dengan demikian, maka dakwah askariyah itu sangat tergantung kepada dakwah, keberhasilan dakwah sia-sia. Dan keberhasilan dakwah sia-sia juga sangat tergantung kepada keberhasilan dakwah fikriyah. Karenanya maka, kalau kita ingin dakwah ini berhasil, kita harus betul-betul konsentrasi pada dakwah fikriyah. Karena itu inti dari permulaan semua proses dakwah itu di situ. Kita lihat keberhasilan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seruan akidah Islam mampu mengubah pemikiran, perasaan, dan tingkah laku serta pandangan hidup. Ya, itu awalnya itu, hingga mampu meneruskan risalah dakwah tersebar ke seluruh pelosok dunia. Michael Hart menyebut Nabi ini sebagai orang yang paling berpengaruh di seluruh dunia, nomor satu dalam buku 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Nomor dua Newton, nomor tiga Yesus, dan berikutnya. Ketika dia menyusun 100 tokoh yang paling berpengaruh, dia tidak lihat apakah ini pengaruhnya baik atau buruk, pokoknya berpengaruh. Maka ada Hitler, ada Mussolini juga di sana. Kenapa Rasulullah SAW disebut orang yang paling berpengaruh di dunia? Padahal masa hidupnya sebagai Nabi itu kan tidak terlalu panjang, hanya 23 tahun. Betul, Nabi itu masa hidupnya sebagai Nabi itu hanya 23 tahun. Tetapi selama 23 tahun itulah Nabi itu berhasil merubah orang-orang, yang kemudian orang-orang ini melanjutkan dakwah Rasulullah SAW merubah orang lain lagi, terus sampai kemudian akhirnya berhasil merubah dunia seperti yang sejarah kemudian mencatat. Dengan apa Nabi merubah orang-orang itu? Dengan dakwah fikriyah. Kemudian dakwah sia-sia dan dakwah askariyah. Setelah itu Rasul menegakkan pemerintahan Islam di Madinah. Ini puncak dari keberhasilan dakwah sia-sia. Itu. Terbentuknya pemerintahan Islam. Karena pemerintahan Islam inilah sebagai simbol dari kekuatan politik. Marhal dakwah ada tiga. Tiga-tiganya itu dalam dua periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Dalam periode Makkah, Rasul melakukan dakwah dalam tahap yang disebut tatkif wa takwin, pembinaan dan pengkaderan. Ini marhal yang pertama. Tatkif wa takwin, pembinaan, pengkaderan, pembinaan, pengkaderan, pembinaan, pengkaderan, pembinaan, pengkaderan. Itu saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dari pembinaan dan pengkaderan yang dihasilkan apa? Para kader. Kader makin lama makin banyak dikumpulkan di rumah Al-Arqam. Di sana dijelaskan mengenai Islam, dijelaskan mengenai wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW. Dijelaskan mengenai akidah, dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbentuklah apa yang disebut Hizbur Rasul, kelompok Rasul, kelompok Muhammad, Hizbu Muhammad. Muhammad sebagai pemimpin dari kelompok itu atau dari jamaah itu, para sahabat sebagai anggotanya. Dari hasil apa? Dari hasil dakwah fikriyah dalam periode atau di dalam marhalah tatkif wa takwin. Nah, marhalah ini atau tahapan ini tahapan yang sepi. Tahapan yang jauh dari hiruk-piruk masyarakat, jauh dari hiruk-piruk publikasi, jauh dari hiruk-piruk reaksi. Mengapa? Karena semuanya dilakukan dengan diam-diam. Ini yang orang sebut sebagai dakwah sirriyah. Dakwah yang dilakukan dengan diam-diam. Hizbut Tahrir itu nongol. Nah, 15 tahun itu ngapain? 15 tahun itu yaitu tazkif wa takwin. Baru kemudian masuk ke tahap yang kedua, tafaul wal kifah. Interaksi dengan masyarakat. Perjuangan, pembinaan dan pengkaderan. Apa yang dilakukan di dalam marhalah tazkif wa takwin itu? Yang dilakukan adalah pemberian atau penanaman pemahaman yang mendalam dan penghayatan yang tinggi akan Islam. Itu yang dilakukan. Kalau Hizbut Tahrir menyebut halqah murakkazah. Halqah yang terpusat. Terpusat dari sistemnya, terpusat dari sisi materinya. Jadi materinya sudah tertentu. Kitabnya sudah tertentu. Setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini. Metodenya juga sudah tertentu. Orangnya tertentu, pesertanya tertentu. Ketemunya ya itu terus. Setiap minggu, berganti bulan, berganti tahun. Wah, kalau gitu harus sabar. Iya memang. Kalau gitu bisa bosan, mungkin juga. Tapi kalau kita tahu bahwa ini memang periode, kalau kita tahu bahwa ini memang kegiatan dakwah dari marhalah yang memang harus kita lakukan, maka insya Allah apa yang disebut kebosanan dan sebagainya itu tidak akan ada. Kalau begitu, apakah Hizbut Tahrir di seluruh Indonesia ini semua berproses dengan cara begitu? Ya, semua berproses dengan cara seperti itu. Tidak ada yang tidak berproses dengan cara seperti itu. Bahkan bukan hanya di Indonesia, di seluruh tempat, di seluruh dunia, semuanya berproses dengan cara seperti itu. Halaqah, halaqah. Dan tidak ada anggota Hizbut Tahrir, siapapun dia, dimanapun dia berada, kecuali pasti lahir dalam halaqah. Dalam halaqah. Tidak ada yang tidak ikut halaqah. Semuanya. walaupun sudah berpuluh tahun dia. Jadi itu yang menjadi inti kekuatan dan sekaligus pertumbuhan dakwah Hizbut Tahrir. Inti dan sekaligus kekuatan dakwah. Inti dari dakwah kita itu di situ tuh. Kekuatannya di situ. Mengapa? Dari kegiatan itulah tubuh dari Hizbut Tahrir ini makin lama makin besar, karena makin banyak orang yang mengikuti, meyakini. Terus tidak pernah berhenti menentang pemahaman dan pemikiran bertentangan Islam itu melalui halaqah itu. Ditanamkan akidah sia-sia dan akidah ruhiyah. Akidah sia-sia apa, akidah ruhiyah apa? Saya kira sudah dijelaskan di dalam materi akidah. Terus ini yang pertama, marhalah yang pertama, marhalah tathqif wa takwin. Sekarang marhalah yang kedua, yaitu tafaul wal kifah, interaksi dan perjuangan. Interaksi dengan masyarakat secara terang-terangan setelah turun ayat Fasda Kaisar Najasyi untuk mencari nusroh, menyampaikan dakwah dan mencari nusroh. Begitu juga kepada para kabilah. Dan itu juga yang kita lakukan. Mengapa kita melakukan? Ya karena memang Rasul melakukan. Apakah itu bisa terjadi? Satu sisi kita menantang, tapi sisi lain kita meminta pertolongan kepada orang-orang yang ada di sana. Bisa. Mengapa? Karena antara sistem dan orang itu kadang berbeda. Mungkin dia berada di sistem yang jahiliyah, tetapi kalau kita berhasil melakukan komunikasi dengan baik, dakwah dengan baik, pendekatan yang baik, orang itu akan tersadar. Karena orang itu pada dasarnya memiliki fitrah. Fitrahnya adalah fitrah kepada kebenaran, fitrah kepada kebaikan, fitrah tauhid. Jadi ketika disampaikan kepadanya dakwah, maka fitrah itu akan muncul. Walaupun mungkin dia tidak berani merespon dakwah itu secara terang-terangan, tidak masalah. Yang penting bahwa dia itu berubah. Oh, berarti ini tidak Islam ya? Apakah ini berarti munafik? Tidak. Kalau munafik itu kan justru idharul iman bil qauli wal fi'li wa qitmanul kufri bil qalbi, kan gitu. Kalau munafik itu menampakkan keimanannya dengan lesan dan perbuatannya, tapi menyembuhkan kekafirannya di dalam hati. Jadi bisa terjadi, dan fakta di lapangan juga menunjukkan seperti itu. Banyak orang yang diam-diam itu mendukung dakwah. Ustaz, pokoknya percaya sajalah, kita dukung. Karena manusia kan juga pengin masuk surga kan, gak pengin masuk neraka. Itu. Jadi sebengal apapun sebenarnya orang itu seperti itu. Makanya kan para penjahat itu ketika diadili rata-rata semuanya menyesal. Saya belum pernah dengar ada penjahat yang begitu jahatnya lantas kemudian dia apa merasa bersyukur dengan kejahatannya. Rasanya kayak Rian yang membunuh 11 orang itu, toh akhirnya juga menyesal. Sekarang mana-mana pakai gamis, pakai kopiah begitu. Ya, itu. Oke. Nah, ketika orang ini mendukung, maka dia akan melindungi dakwah dan memungkinkan marhalah yang ketiga itu tercapai. Ini marhalah yang ketiga, yaitu marhalah tatbikah kepada Islam. Kalau Rasul ditandai dengan hijrah. Jadi kalau kita memahaminya itu bukan hijrahnya itu, karena hijrah itu mengandung hukum tersendiri. Tapi yang paling penting adalah bahwa hijrah itu menandai masuknya Rasul pada periode dakwah yang ketiga, yaitu penerapan hukum Islam. Nah, ketika hijrah, Rasul mendirikan pemerintah Islam yang pertama sebagai pelaksana hukum Islam dan pengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Jadi pemerintahan Islam itu kan fungsinya kan ada tiga kan. Yang pertama adalah penerapan hukum, yang kedua untuk menyatukan umat, yang ketiga menyebarkan risalah Islam. Itu. Jadi ini terjadi pada marhalah yang ketiga. Terus kan? Kemudian membuat tonggak-tonggak kenegaraan. Jadi kalau dikatakan bahwa Rasul dulu itu bukan kepala negara, tidak hanya sekelas ketua RT, bagaimana mungkin ketua RT bisa melakukan kegiatan yang dalam bahasa kita sekarang itu kegiatan-kegiatan kenegaraan. Kita lihat seperti apa. Membangun masjid sebagai pusat pembinaan umat dan pusat komando kepemimpinan Islam. Ini mulai peradaban Islam terbentuk. Peradaban Islam itu adalah perlu peradaban tauhid. Dan tauhid itu simbolisasinya adalah secara fisikal itu adalah masjid. Secara spiritual adalah ibadah mahdhah. Sholat utamanya. Makanya sebenarnya kalau kota yang dibangun dengan perencanaan yang islami, itu masjid itu akan menjadi landmark, menjadi penanda wilayah. Seperti kalau kita lihat dari atas Mekah, landmarknya itu ya Masjidil Haram itu. Baru kemudian yang lainnya menyebar senafas dengan landmark itu. Madinah landmarknya ya Masjid Nabawi. Tidak ada yang disebut pusat Madinah kecuali ya Masjid Nabawi itu. Tidak ada yang disebut pusat Mekah kecuali ya Masjidil Haram itu. Ini penataan kota yang islami. Dan itu diikuti oleh kota-kota yang pernah di bawah kekuasaan Mataram. Mataram Islam. Itu pasti rata-rata kan polanya itu alun-alun, kemudian masjid, pusat pemerintahan. Tidak jauh dari situ ada pasar. Kalau kita datang ke Kutarjo, Purworejo, Kebumen, ya kan? Kemudian Blora, Rembang, Kudus, Demak, itu seperti itu. Jogja, itu juga. Nah, sekarang ini udah kacau karena tata kota sekarang ini udah tata kota yang materialistik dan hedonistik. Landmarknya apa? Mall. Yang dicari oleh orang mall. Diskotik, pusat-pusat hiburan malam, itu. Landmark Paris, Menara Eiffel, landmark New York, apa? Jadi akan memberikan karakter yang berbeda. Nah, Nabi memulai memimpin umat itu dengan membangun masjid. Terus, dan masjid pada waktu itu bukan sekedar masjid, tapi juga menjadi pusat pengelolaan atau pengaturan masyarakat. Mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Ini penanda dari integrasi sosial. Bahwa Islam itu menghentikan seluruh sekat-sekat primordial. Nah, kita sebut primordial. Yang tidak primordial itu akidah. Kalau sekarang kan agama itu disebut primordial kan? Padahal sebenarnya yang primordial adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah. Itu primordial. Primer kan? Yang awal, yang mula, yang pertama. Kalau agama itu bukan primordial, karena agama bisa berubah. Tapi kalau suku, bangsa, ras, warna kulit, itu kan gak bisa dirubah. Itu primordial. Saya orang Jawa, sampai kapanpun saya gak bisa kemudian berubah menjadi orang Sumatera. Wong, itu bagian dari takdir, bagian dari qada dari Allah SWT yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban kenapa saya jadi Jawa. Kenapa Bapak Sumatera, kenapa Bapak Sulawesi, kenapa kulitnya putih, kenapa kulitnya hitam, kenapa lahir di Afrika, kenapa rambutnya keriting. Itu bagian dari qada dari Allah SWT. Itu primordial. Nah, ikatan-ikatan primordial itu yang dihapus oleh Islam. Ikatan suku, ras, etnisitas, itu dihapus. Tribalisme itu dihapus. Diganti dengan ikatan universal, yaitu ikatan berdasarkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini yang universal. Dan faktanya juga universal karena kita bisa, karena kalimat ini bisa mengikat manusia dari berbagai macam unsur-unsur primordial itu. Dan disimpulkan pada masa Nabi integrasi sosial itu dengan mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Kemudian menyusun Wasikoh Madinah, piagam Madinah. Ini oleh para ahli teori politik modern dianggap sebagai undang-undang dasar pertama di dunia. Jauh melampaui Magna Carta 12 sekian. Jauh melampaui atau jauh mendahului Declaration of Human Rights 1948. Yang Magna Carta dan Declaration of Human Rights itu yang kemudian mengilhami lahirnya undang-undang dasar dari berbagai negara. Kalau kita bicara tentang penghargaan terhadap hidup orang, penghargaan terhadap pilihan orang, penghargaan terhadap hak-hak macam-macam yang orang sebut sekarang hak asasi manusia, pasti Kota Madinah itu sudah membicarakannya, sudah meletakkan. Dan ini adalah piagam yang dibuat oleh Rasulullah SAW atas dasar Islam, atas dasar akidah Islam. Karenanya kita bisa mengatakan ini adalah undang-undang dasar dari negara Islam. Bagaimana kita tidak mengatakan bahwa itu Islam? Ditulisnya ada awalnya, kalau kita baca naskah aslinya itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna Bismillah atas nama Allah itu kalau itu tidak dibuat di atas dasar akidah Islam? Nah, ini ada banyak orang yang keliru memahami seolah-olah piagam Madinah itu piagam dari apa yang disebut common platform. Itu common platform itu adalah formulasi dari macam-macam unsur dalam masyarakat yang berbeda-beda, beda agama macam-macam, itu ada common platform dijadikan dengan piagam Madinah. Padahal tidak seperti piagam Madinah itu Islam. Kemudian yang lainnya diletakkan di atas pandangan Islam. Jadi kalau dianggap bahwa ini Pancasila seperti ini gitu, seperti itu, oh, itu keliru besar. Ya, gitu. Nah, memang orang memahaminya itu berdasarkan pada satu ayat, ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Nah, kalimatun sawa itu itulah Wasiqah Madinah. Itulah Pancasila, itulah common platform. Berhenti sampai di situ. Sebenarnya kalau diteruskan Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Jadi common platformnya itu, kalimatun sawanya itu adalah janji bahwa tidak ada kita menyembah kecuali Allah. Nah, tidak ada menyembah kecuali Allah itu apa? Itu akidah Islam. Karenanya sebenarnya kalimatun sawa itu adalah Islam itu. Bukan Islam itu diajak ke kalimatun sawa yang lain. Bukan. Itu keliru besar. Terus, kemudian hubungan luar negeri, strategi politik dan militer. Saya mengirim surat kepada para penguasa lain. Coba, RT mana yang mengirim surat kepada kepala negara? Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Rasul ini di Madinah seperti ketua RT, wah hebat amat ya, ketua RT ngirim surat ke Mukaukis, ke Heraklius, Aslim, Aslam. Inti surat itu. Masuklah kau ke dalam Islam agar engkau selamat. Itu surat dakwah, bukan sekedar surat, tapi surat dakwah. Dan ini yang sekarang hilang di tengah-tengah politik modern negara-negara Islam yang ada, yaitu surat dakwah, mengajak orang untuk masuk Islam. Perang bagi penghalang dakwah. RT mana yang kemudian memimpin perang? Kan? Memerangi kabilah berkhianat, menjadikan daulah Islam sebagai kekuatan yang disegani, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini tonggak kenegaan Rasul. Terus, kemudian di Makkah Rasul, nah kesimpulannya, di Makkah pada marhalah taskif wa takwin dan marhalah tafaul wal kifah, marhalah yang pertama dan kedua di Makkah, Rasul itu lebih sebagai seorang Rasul, sebagai da'i, sebagai mubalik, sebagai imam, tokoh politik dan pemimpin jamaah muslimin. Ini Rasul. Nah, kalau kita ingin meneladani Rasul sebagai pribadi, maka ini jadilah ini Rasul sebagai Rasul. Nah, tentu ini tidak bisa karena lana biabadi, tidak ada nabi setelahku. Tapi kita bisa meneladaninya, Muhammad sebagai da'i, Muhammad sebagai mubalik, sebagai imam, tokoh politik dan pemimpin jamaah muslim. Kemudian yang berikutnya, sementara di Madinah Rasul bukan hanya sebagai yang pertama tadi itu, tapi sekaligus sebagai kepala negara, sebagai birokrat. Jadi birokrat itu setelah daulah Islam berdiri, bukan birokrat di dalam daulah selain Islam. Kalau daulah selain Islam, maka kita pasti akan talbisul haq wal batil, akan mencampur adukan antara hak dan yang batil. Kalau sekarang kita masuk ke marhalah yang kedua, apakah kegiatan marhalah yang pertama ditinggalkan? Tidak. Marhalah yang pertama terus, bahkan harusnya makin intensif. Terus, keberhasilan da'i dan penerus risalah sangat ditentukan oleh sejauh mana kesetiaan seorang pengembang dakwah mengikuti jejak Rasulullah SAW. Terakhir, ya teruskan. Nah, ini kalimat kunci. Kehidupan seperti masa Nabi hanya akan dapat dicapai dengan cara yang ditempuh oleh Nabi. Itu, ini kesimpulan. Jadi kalau kita ingin berhasil dalam dakwah kita, ya kita memang harus mengikuti dakwah Rasul, mengikuti thoriqah dakwah Rasul. Terus, baik, saya kira saya hentikan dulu sampai di sini. Di materi presentasi yang baru itu sudah saya lengkapi dengan dakwah Hizbut Tahrir. Yang lama, yang mungkin sudah dikopi itu hanya berhenti sampai di sini. Ini ada lanjutannya. Tapi baiklah, kita berhenti sampai di sini dulu. Kita buka sesi tanya jawab, baru kemudian nanti akan kita lanjutkan. Terima kasih. Bukan dalam kondisi apapun, karena syariat Islam itu wajib diterapkan oleh umat Islam. Jadi siapa saja yang mengaku Muslim, dia wajib menerapkan syariat Islam atau wajib melaksanakan syariat Islam. Karenanya kalau dikatakan bahwa tanpa harus menunggu khilafah, ya betul. Apa yang bisa kita lakukan sekarang ini, lakukan. Apa yang bisa kita laksanakan dari kewajiban syariah itu, laksanakan. Itu. Terus kenapa kemudian Hizbut Tahrir mengatakan bahwa kita harus menegakkan syariah dan khilafah? Khilafah ini adalah institusi politik yang akan menyempurnakan pelaksanaan syariah. Karena syariah itu subjek pelakunya itu ada tiga kan. Yang pertama individu, kelompok, dan negara. Kewajiban sholat, puasa, zakat itu bisa dilaksanakan oleh individu sekarang ini. Jelas oleh individu, baik ada di dalam daulah khilafah maupun tidak. Kemudian dilakukan oleh kelompok, muamalah secara islami, jual beli secara islami, bisnis secara islami bisa dilakukan oleh kelompok, oleh komunitas-komunitas bisa, baik di dalam daulah Islam, daulah khilafah maupun tidak. Tapi kita juga harus paham, dan saya kira mungkin sudah disinggung di dalam materi syariah, bahwa ada lagi syariat Islam yang memang hanya bisa dilakukan oleh negara. Misalnya pelaksanaan sistem keuangan Islami, sistem moneter Islam, itu yang bisa dilakukan oleh negara. Menurut Islam, uang yang benar menurut syariah itu adalah berbasis emas, dinar, atau berbasis perak, dirham. Ini tidak akan bisa dilaksanakan kecuali oleh negara. Tidak bisa oleh individu maupun kelompok. Kita pegang emas bisa, kita jual beli emas bisa, tapi kemudian menjadikan emas itu sebagai alat tukar tidak bisa. Padahal keadaan ekonomi sebuah negara, keadaan ekonomi masyarakat itu sangat ditentukan diantaranya adalah pada ketangguhan sistem moneter itu. Kalau sistem moneternya itu tangguh, ekonomi masyarakat insya Allah akan kuat pula. Kita ini sekarang kan terus-menerus mengalami masalah. diantaranya karena kita menerapkan atau menggunakan sistem moneter yang lemah. Sistem moneter yang lemah diantaranya dengan mata uang yang lemah. Mata uang kertas itu mata uang yang bermasalah. Jadi bahwa sekalian jangan terlalu senang dengan uang rupiah kita itu, karena itu sebenarnya uang bermasalah. Cuma kalau nggak ada lebih bermasalah lagi. Masalahnya di mana? Masalahnya dia tidak menyimpan, dia tidak bisa menyimpan kekayaan secara real. Tuh. Jadi kalau kita jual mobil 100 juta kita simpen, nanti kita dapatkan berapa lembar uang 100 ribu. 1000 lembar uang 100 ribu. Nah, setarakah uang 1000 lembar itu dengan mobil itu atau dengan rumah? Setara atau tidak itu bisa kita rasakan kalau tiba-tiba negara mengatakan uang rupiah mulai hari ini tidak berlaku. Apa yang kita punya? Tumpukan kertas plastik berwarna merah. Mudah. Itu menunjukkan kita tidak bisa menyimpan kekayaan secara real. Nah, kalau emas, walaupun negara mengatakan bahwa melalui keputusan presiden barang yang kuning-kuning itu mulai hari ini tidak disebut emas, nggak bisa, tetap saja dia emas. Mungkin dia bisa mengatakan bahwa mulai hari ini dia tidak bisa dijadikan sebagai alat tukar, ah mungkin bisa, tapi emasnya tidak akan berubah, kekayaan kita tetap tersimpan. Nah, ini yang bisa oleh negara. Menghukum penjahat, membunuh, balas dibunuh, kisos, itu hanya bisa dilakukan oleh negara. Menyatukan umat Islam seluruh dunia, itu hanya bisa dilakukan oleh negara, tidak bisa oleh organisasi, oleh kelompok. Melindungi umat Islam di Afghanistan, itu hanya bisa dilakukan oleh negara, dan bukan sembarang negara, tapi negara yang kuat, negara yang besar, yang bisa menghadapi negara yang menghancurkan Afghanistan itu. Nah, negara yang bisa menyatukan umat Islam seluruh dunia menjadi negara yang besar, itu namanya apa? Itulah daulah khilafah. Dan berdirinya daulah khilafah itu juga merupakan kewajiban syariah. Karena salah satu bagian dari syariah itu wajib kita menjaga persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Nah, disitulah maka kenapa Hizbut Tahrir itu terus mendorong umat menerapkan syariah, juga menegakkan khilafah. Bahwa ada sebagian syariah itu bisa dilakukan sekarang ini, ya bisa. Tapi kita harus mengerti bahwa itu hanya sebagian kecil, dan efeknya juga kecil. Seperti bank syariah tadi itu sebagian kecil. Secara kuantitas dari skala itu hanya kurang dari 3% dari skala perbankan nasional. Jadi yang konvensional itu 97%, yang syariah hanya 3%. 3% kan kecil sekali kan? Kalau dalam bahasa iklan nyaris tak terdengar. Nah, itu Pak. Itulah mengapa kita harus terus supaya umat ini seluruhnya sadar bahwa ini harus terus berubah, harus terus berubah, harus terus berubah, terus sampai ke titik 100 tadi itu. Itulah kenapa Hizbut Tahrir terus ngomong syariah khilafah, syariah khilafah. Ngomong terus. Lahum diomongan terus saja masih banyak yang gak sadar, apalagi kita berhenti ngomong. Iya kan? Belum gak? Belum diomongin terus saja masih begini. Apalagi kalau kita berhenti, lupa lagi sudah. Apa mungkin agama Islam ini dilupakan? Bukan hanya mungkin Pak, sudah kejadian dilupakan. Banyak sekali kan ajaran Islam itu yang dilupakan. Jilbab baru muncul tahun 80. Seolah-olah ya jilbab baru turun kemarin sore kan gitu. Padahal sudah ada di situ 1400 tahun. Kenapa jilbab di Indonesia baru marak tahun 80-an? istilah-istilah mudorobah, kenapa baru muncul sekarang? Itu menunjukkan bahwa banyak kita tidak tahu. Ngomong mudorobah saja kepleset di mudahrobah. Khilafah, keliru khilafiyah. Keliru lagi khofifah. Itu menunjukkan bahwa umat ini banyak belum paham terhadap Islam. Kalau sudah paham, gak akan bank konvensional gak akan laku, Pak. Ya kan? Minuman keras gak akan laku. Komplek pelacuran gak akan laku. Indonesia ini cepat sekali berubah kalau mereka paham. Partai sekuler gak akan laku. Ini semua yang jelek-jelek laku di Indonesia. Partai ya laku yang tidak Islam, ya kan? Bank yang tidak Islam laku, makanan yang tidak Islam laku, semuanya laku. Ini menunjukkan bahwa umat ini bermasalah. Intinya apa? Kesadaran. Nah, karenanya maka wajib dakwah apa? Dakwah fikriyah. Tapi untuk menyadarkan umat secara keseluruhan gak akan mungkin. Kecuali oleh negara. Kecuali dengan penerapan syariat Islam itu. Dengan penerapan syariat Islam, maka rakyat itu akan dengan mudah sadar. Oleh karena apa? Lingkungan dan praktek kehidupan sehari-hari itu. Yang membuat mereka sadar. Kalau sekarang ini kan kesadaran baru masuk. Sebagai kesadaran intelektual kan. Bukan kesadaran praktikal gitu. Orang lebih paham istilah-istilah ekonomi sekuler, ekonomi kapitalis daripada ekonomi Islam. Karena apa? Yang sekuler, yang kapitalis ini dipraktekkan. Sementara yang Islam tidak dipraktekkan. Nah, arah dakwah Hizbut Tahrir dengan demikian adalah dakwah yang dirumuskan secara resmi itu dakwah li istinafil hayatil Islamiyah. Dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam. Ini vision and mission statementnya itu seperti ini. Audatul muslimin ilal amal bijami ahkamil Islam. Mengajak kaum muslimin kembali kepada penerapan hukum-hukum Islam. Dari masalah akidah, ibadah, makanan, minuman, pakaian, akhlak, hukubah, muamalah dan sebagainya. Persis dibawa tadi tanyakan. Jadi kan tidak harus nunggu khilafah, betul. Karena Ibnu Tahrir juga mengajak umat untuk melaksanakan dari berbagai aspek. Terus dengan jalan menegakkan syariah dan khilafah. Kecuali kekumati syariah, khilafah itu sebagai wasilah, Pak, bukan sebagai tujuan. Sebagai wasilah, dia sebagai sarana untuk tegaknya kehidupan Islam itu. Wah, Ibnu Tahrir ini istijal dia. Dia tergesa-gesa, buru-buru. Belum lagi ini sudah ngomong khilafah. Nah, ini berarti dia tidak paham. Yang kita sebutkan ini adalah vision and mission statement. Kalau vision and mission statement itu memang puncak itu. Indonesia merdeka puncak itu. Prosesnya bagaimana? Nah, ternyata kan yang dilakukan oleh Sebutari sangat sederhana, yaitu memulai dengan pembinaan dan pengkaderan dengan 5-6 orang setiap minggu 2 jam. Melupakan akidah, bagaimana mungkin Ibnu Tahrir melupakan akidah? Wah, dakwah ini dakwah akidah. Kitab pertama dalam halaqah, kitab Nidom Islam. Bab pertama, chapter pertama dari Nidom Islam itu Torikul Iman, jalan menuju iman, itu akidah. Tidak mungkin Ibnu Tahrir itu melupakan akidah. Mengapa? Karena hanya dengan akidah saja orang mau tunduk pada syariah. Dan hanya dengan tunduk kepada syariah, didasarkan kepada akidah, itulah orang menjadi bersemangat untuk menegakkan khilafah. Jadi orang yang bersemangat menegakkan khilafah itu pasti dia paham syariah dan didorong oleh akidah. Tidak mungkin akidahnya berlendang-lendang lalu dia semangat menegakkan khilafah. Dapat tenaga dari mana dia? Itu. Rasul dulu itu tidak pernah bicara khilafah, tapi bicara akidah. Ya memang. Karena memang faktor marhal Rasul itu seperti itu. Nah, kita yang sekarang kan ini belajar meneladani dakwah Rasul itu, kita lihat bahwa memang akidah pembinaan umat itu tasqit wa takwin itu. Tetapi ujungnya Rasul itu adalah daulah Islamiyah. Nah, ujung itu kan kita buatkan sebagai statement misi dan visi tadi. Terus Toriko dakwah Rasul, Toriko dakwah Hizbut Tahrir mengikuti Toriko dakwah. Seperti apa Toriko dakwah Rasul? Seperti jelaskan. Kemudian Kemudian dimulai dengan pembentukan kader yang bersahsiah Islam melalui pembinaan intensif dengan materi dan metode tertentu. Terus pembinaan umat, tasghif jama'i untuk terbunyi pendapat masyarakat tentang Islam. Jadi pengkaderan pembinaan. Dua itu. Terus, nah, pembentukan kekuatan politik melalui pembesaran tubuh jamaah dan miatu jismisim agar kegiatan pengadaan pembinaan dapat dilakukan dengan intensif hingga terbentuk kekuatan politik. Pembinaan umat untuk umat memiliki al-wa'yul islami, kesadaran Islam. Bagaimana caranya? Dengan menyadarkan umat. Siapa yang menyadarkan? Kader. Dari mana kader didapat? Dari pengkaderan. Pengkaderan didapat dari mana? Dari umat. Jadi begitu siklusnya. Semakin besar kader, semakin banyak kader, semakin banyak pembinaan umat dilakukan, semakin cepat kesadaran umat itu akan terbentuk. Terus menegakkan syariat Islam memerlukan kekuatan politik. Terus kekuatan politik adalah kekuatan umat yang memiliki kesadaran politik Islam. Kesadaran politik Islam itu apa? Ketika seorang muslim merasa bahwa dirinya dan masyarakat tidak boleh diatur kecuali dengan syariat Islam saja. Itu kesadaran politik Islam. Terus maka harus ada upaya penyadaran politik Islami masyarakat terus menerus yang dilakukan oleh kader. Makin banyak kader, makin cepat kesadaran terbentuk hingga kekuatan politik juga makin cepat terwujud. Inilah pentingnya pengkaderan-pengkaderan itu. Inilah pentingnya basis dakwah itu adalah marhalat tafkif wa takwin yang sebagainya dilakukan dengan sirriyah tadi itu. Dan itulah kekuatan dakwah itu. Dan dakwah semacam ini itu sulit untuk dihapus, Pak. Kalau hanya organisasi, organisasi tutup selesai. Tapi kalau dakwah semacam ini mau ditutup, bagaimana? Tidak bisa. Wah, ini jalan di tengah masyarakat kok mau ditutup, kantor di utara di sana ditutup, selesai sudah. Boleh ditutup. Tapi kegiatan ini jalan terus. Kalaupun ditutup, idenya di sini. Bagaimana nutup ide di dalam otak ini? Pakai helm. Baru bisa, hanya dengan satu cara, yaitu ketika penggal kepalanya. Nah, itu baru nyaman. Kalau penggal kepalanya mati, kalau mati ya memang gak perlu lagi ide. Oke. Jalan menuju cita-cita. Masa umat yang memiliki saran politik menuntut perubahan ke arah Islam. Terus didukung oleh hal kuah. Ini polisi, militer, politisi, orang kaya seperti tadi itu. Yang melalui pendekatan ini setuju mendukung perjuangan sebenarnya. Jadi di tengah-tengah kegiatan yang hiruk pikuk seperti itu sebenarnya ada dakwah-dakwah yang man to man marking gitu kalau bahasa sepak bolanya itu, pendekatan individu. Terus kekuatan politik yang didukung oleh berbagai pihak semacam ini tidak akan terbendung karena dia menjadi milik masyarakat. Terus, nah, guna menyongsong kehidupan Islam, Hizbut Tahrir yang pasti telah menyiapkan konsep. Konsep-konsep sudah disiapkan, ekonomi, politik, sosial, budaya dalam berbagai kitab yang ada. Jangan sampai nanti sudah punya negara ngaturnya pakai apa nggak ngerti. Nah itu. Akhirnya balik lagi ke benda penjajah kan gitu. Indonesia punya negara tapi masih pakai hukum Belanda. Itu menunjukkan bahwa kita punya negara tapi gak ngerti cara ngatur. Terus, nah, maksa Allah wassalam.